telah ada dan masih membara dalam dada. Hari berganti hari ku sendiri, tiada kawan lagi yang lebih. Dulu kita bersama, namun lalu berpisah. Kita saling pergi dan mencari jalan kehidupan sendiri. Itu semua dapat ku mengerti.